Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa'ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibn Hajar alaihi rahmatullah. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita masuk pada bab adab qada'il hajah, dan telah kita sebutkan yang dimaksud dengan al-hajah di dalam bab tersebut adalah keluarnya al-baul awil ghaid, seorang mengeluarkan air kencingnya ataukah kotorannya. Di sana terdapat beberapa adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka para fuqaha mengungkapkan bab seputar masalah tersebut dengan bab al-istitabah. Bab al-istitabah di sisi mereka para fuqaha ini sama dengan pembahasan seputar bab qada'il hajah, yang intinya adalah berhubungan dengan masalah yang sama antara satu dengan yang lainnya. Dan di sisi mereka ahli hadis, mereka mengungkapkan bab ini dengan bab at-takhalli. Bab at-takhalli berdalil dengan riwayat hadis idza dakhala ahadukumul khala, dari kata khala, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke khala untuk buang hajat, sehingga disebutkan bab at-takhalli tersebut. Dan masing-masing ungkapan tersebut adalah ungkapan yang sahih, menunjukkan ke inti masalah yang berhubungan dengan adab-adab dan perkara-perkara yang harus diperhatikan ketika seseorang ia membuang hajatnya. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis yang pertama dari bab tersebut, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wad'a khatamahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke khala' untuk membuang hajatnya, maka beliau meletakkan cincinnya. Wad'a khatamahu. Akhrajahul arba'ah, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang empat. Namun wahuwa ma'lulun, hadis ini memiliki penyakit sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Walaupun terkait lafaz hadis ini seperti yang disebutkan oleh Habib Ibn Hajar alaihi rahmatullah adalah riwayat yang ma'lul, yang padanya ada penyakit dan kelemahan, namun dari sisi makna adalah makna yang sahih. Naam. Dan pada pembahasan yang sebelumnya, sebelum kita masuk ke fikih dari hadis ini, kita kemarin disebutkan pembahasan seputar hukum seorang pria mengenakan khatim, mengenakan cincin. Dan pada pembahasan pertama yang kemarin kita sebutkan, telah kita bahas cincin yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cincin beliau itu terbuat dari perak, dan tertulis di cincin tersebut kalimat la ilaha illallah ataukah Muhammad Rasulullah, kalimat Muhammad Rasulullah. Dan beliau gunakan cincin tersebut untuk menyetempel surat-surat penting yang beliau sampaikan kepada para raja-raja non-Arab untuk menyebarkan dakwah Islam. Perhatikan di sini kita membahas dua masalah, Masalah yang pertama adalah cincin atau bahan cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cincin beliau terbuat dari bahan perak. Kemudian yang kedua, beliau menggunakan cincin tersebut dalam rangka untuk mengirim surat-surat yang beliau kirim ke orang-orang ajam, ke para raja-raja non-Arab untuk mendakwahi mereka masuk ke dalam Islam. Sehingga beliau kesimpulannya menggunakan cincin tersebut lil hajah, karena ada hajat kebutuhan. Tayyib, dari dua masalah ini kemarin telah kita sebutkan pembahasan yang ada di bawahnya adalah apa hukum seseorang ya memakai cincin yang terbuat dari perak. Ingat, pembahasan yang pertama yang kemarin kita sebutkan adalah hukum seorang pria ia memakai cincin yang terbuat dari bahan perak. Dan dalam masalah ini kemarin kita sebutkan terjadi khilaf di antara mereka para al-fuqaha. Ada yang menyebutkan yang demikian disunahkan khusus bagi orang-orang yang membutuhkan cincin tersebut, seperti penguasa, qadhi dan yang semisal dengan mereka, karena mereka butuh untuk menyetempel keputusan-keputusan atau surat-surat penting yang harus mereka tanda tangani. Nah, sehingga mereka bisa mempraktekkan sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi alaihi salat wasalam, dan ini adalah mazhab al-Hanafiyah. Adapun mazhab Malikiyah, kemarin kita sebutkan dibolehkan bagi seseorang untuk mengenakan cincin asalkan terbuat dari bahan perak. Kemudian yang kedua, niatannya adalah meneladani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan disebabkan karena ujuban, dia pamer, ujub, bangga diri dan membanggakan dirinya kepada yang lain. Maka ketika ada unsur-unsur yang seperti ini, dilarang bagi dia untuk mengenakan cincin tersebut. Perhatikan, ini adalah mazhab dari Al-Malikiyah. Adapun mazhab Al-Hanabilah, mazhab Al-Imam Muhammad bin Hanbal alaihi rahmatullah, yang sahih dari mazhab beliau, berpendapat bahwasanya mengenakan cincin tersebut adalah hal yang mubah, bukan mustahab. Mengenakan cincin tersebut adalah hal yang mubah, bukan mustahab, bukan perkara yang disunahkan, bukan perkara yang dianjurkan. Artinya ketika seorang mengenakan cincin tersebut ada unsur pahala di dalamnya, ini tidak. Nah, sekali lagi, pembahasan yang pertama adalah bila cincin yang dikenakan tersebut itu berasal dari bahan fiddah, bahan perak. Nah, ada pun yang rajih terkait masalah ini, wallahu a'lamu bisawab. Nah, kalau ana secara pribadi memilih pendapat Syekh bin Baz alaihi rahmatullah, Syekh bin Utsaimin dan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, yang beranggapan bahwasanya mengenakan cincin yang terbuat dari bahan perak adalah hal yang dibolehkan saja, mubah, dan tidak sampai pada tingkatan mustahab. Perkara yang apa? Yang dianjurkan. Disebabkan karena yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengenakan cincin tersebut lil hajah, karena ada hajat. Karena ada apa? Ada hajatnya. Seperti hajat yang tadi kita sebutkan. Nah, bukan disebabkan karena mengenakan cincin tersebut padanya ada fadilah, keutamaan sehingga beliau mengenakannya. Maka dari itu pendapat yang kuat adalah mazhab Al-Hanafiyah yang beranggapan itu sunnah bila yang memakainya adalah seorang penguasa, seorang qadhi, seorang hakim, dan yang semisal dengan mereka yang membutuhkan adanya stempel dengan di surat-surat mereka, dan mereka bisa memakainya dengan cincin-cincinnya. Wallahu a'lam. Naam. Al-Syekh bin Utsaimin alaihi rahmatullah Beliau ketika mensyarah hadis ini menyebutkan di antara faedahnya adalah jawazu labsil khatim. Dibolehkan seseorang mengenakan cincin. Naam, dibolehkan seorang mengenakan cincin. Dan beliau tidak mengatakan hal tersebut sebagai sesuatu yang sunnah. Beliau tidak mengatakan mengenakan cincin adalah sesuatu yang apa? Yang sunnah. Beliau mengatakan li'annahu la yadhhar fi labsihi atharu ta'abbud. Karena tidak nampak ketika seseorang mengenakan cincin tersebut ada asar dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cincin yang dikenakannya. Tidak ada asar ta'abbud. Beda dengan seorang melakukan sholat sunnah, ada unsur ta'abbudnya. Atau dia berwudu, ataukah dia melakukan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, ada unsur ta'abudnya. Ia beribadah kepada Allah dan berharap pahala dengan apa yang diamalkannya. Adapun hanya sekedar cincin, tidak ada asar tersebut. Ditambah lagi, wa innama ittakhadhahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lihajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditambah beliau memakai cincin tersebut karena ada hajat. Karena ada hajat, di mana di dalam riwayat kemarin kita sebutkan orang-orang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya orang-orang ajim, orang-orang non-Arab, mereka akan menerima dan menganggap surat dari seseorang apabila di atas surat tersebut ada cincinnya, ada stempelnya. Menunjukkan itu adalah surat yang resmi. Berasal dari seorang raja yang ada di satu kawasan dan mereka mau membacanya. Bila tidak, maka mereka tidak menganggapnya. Atas hal inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat cincinnya tersebut lalu mengenakannya. Kemudian ditulis di dalam cincin tersebut kalimat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian Syekh Ibnu Taimin alaihi rahmatullah beliau mengatakan wa alaihi fanaqul. Maka berdasarkan hal ini kita katakan idza kana al-insanu dha qada'in aw hakamin aw imratin aw wuzaratin wama asbaha dhalik sunna lahu ay yattakhidha al-khatim iqtida'an bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata hal ini kita katakan kalau orang tersebut adalah seorang penguasa, seorang qadhi, seorang hakim, memiliki kekuasaan, menjabat sebagai seorang menteri dan yang semisal dengan hal tersebut, disunahkan baginya, kata beliau, untuk membuat cincin tersebut dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa amma 'amatun nas fa innahu yajuzu lahu takhatum. Adapun manusia yang lainnya ini hukumnya hanya dibolehkan bagi mereka untuk mengenakan cincin tersebut. Nah, kecuali sekali lagi bila cincin tersebut terbuat dari bahan emas, maka yang demikian tidak dibolehkan. Demikian pula fatwa dari Syekh bin Baz alaihi rahmatullah beliau mengatakan la ba'sa bihi khatim min fiddah. Ketika beliau ditanya tentang perihal apa hukumnya seorang pria mengenakan cincin, beliau mengatakan tidak mengapa kalau semisal cincin tersebut itu terbuat dari bahan fiddah, dari bahan perak. La ba'sa bihi ma huwa sunnah jaiz. Beliau mengatakan itu perkara yang tidak mengapa dan mubah, bukan termasuk perkara yang sunnah. Itu hanya sekedar memiliki hukum dibolehkan, jaiz. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan juga mengucapkan kalimat yang sama. Ini menunjukkan dari pendapat-pendapat tersebut, pendapat yang rajih, seorang dibolehkan untuk mengenakan cincin yang terbuat dari bahan perak tersebut dan yang demikian bukan termasuk dari perkara yang sunnah. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya adalah apa hukumnya kalau semisal cincin tersebut terbuat dari bahan besi. Cincin-cincin yang tersebar di sekitar kita itu jarang ya kan kita lihat dari bahan emas, dari bahan afan perak, dari besi dan yang semisalnya. Apa hukumnya? Nah, dalam bab ini terjadi khilaf di antara mereka para fuqaha. Pendapat yang pertama mazhab Al-Hanafiyah, mereka mengatakan bahwasanya mengenakan cincin yang terbuat dari bahan besi ini sesuatu yang haram, baik bagi kaum pria ataukah bagi kaum wanita. Nah, baik dari kaum pria ataukah dari kaum wanita. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya cincin-cincin yang terbuat dari bahan besi tersebut adalah cincin-cincinnya mereka ahli nar. Allah mengadab mereka, mengekang mereka dengan belenggu-belenggu yang terbuat dari besi. Nah, dan diantaranya cincin yang dikenakan di jari-jari mereka. Namun wallahu a'lamu bishawab, riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian mazhab Malikiyah dan Al-Hanabilah, mereka mengatakan bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang makruh, yang dibenci. Yang apa? Yang dibenci. Karena yang dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat, mereka memakai cincin sebagaimana cincin yang dibuat oleh Rasul, dikenakan oleh Rasul, yaitu cincin yang terbuat dari bahan perak. Nah, sebagaimana hadis yang kemarin telah kita sebutkan riwayat terkait hal tersebut. Sehingga mazhab Malikiyah dan Al-Hanabilah beranggapan yang demikian adalah sesuatu yang makruh, yang dibenci. Kalau misalnya seorang ingin mengenakan, maka pakailah cincin yang terbuat dari bahan perak, jangan dari bahan besi. Kemudian mazhab yang ketiga dari mazhab Syafi'iyah beranggapan yang demikian termasuk perkara yang mubah, bukan sunnah. Ingat, yang demikian termasuk dari perkara yang mubah, yang dibolehkan. Kalau yang sunnah adalah bila cincin tersebut itu terbuat dari bahan perak sesuai dengan kriteria-kriteria persyaratan yang tadi kita sebutkan dari mazhab Malikiyah. Nah, adapun Al-Imam Syafi'i dan para pengikutnya beranggapan itu dibolehkan mengenakan cincin yang terbuat dari bahan besi. Dan yang rajih wallahu a'lamu bishawab, hukum seorang pria atau wanita mengenakan cincin yang terbuat dari bahan besi yang bukan dari bahan perak dan tidak ada di sana campuran-campuran emasnya, yang rajih adalah dibolehkan. Yang rajih adalah apa? Dibolehkan. Disebabkan yang pertama, riwayat-riwayat hadis yang melarang seseorang untuk memakai cincin yang terbuat dari bahan besi adalah riwayat yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, kemudian yang kedua, terdapat riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada salah seorang sahabatnya ketika berkeinginan untuk menikahi seorang wanita dalam keadaan dia tidak memiliki sesuatu apapun untuk ia jadikan sebagai mahar. Maka Rasul mengatakan kepada dirinya pada hadis yang ma'ruf, iltamis walau khataman min hadidin. Carilah walaupun cincin yang terbuat dari bahan besi. Sehingga cincin yang terbuat dari bahan besi sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasul tidak mengingkari seseorang memakai cincin dari bahan besi tersebut. Riwayat-riwayat yang melarang seseorang mengenakannya adalah riwayat yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, kemudian masalah yang berikutnya adalah aina yulbasul khatam. Ini juga perkara yang penting ya, karena tadi kita sebutkan hukum mengenakan cincin itu boleh ya, tidak dilarang. Tapi jangan dikait-kaitkan ke masalah sunnah, terkecuali kalau cincin yang antum pakai tersebut itu dari bahan perak. Nah, tadi kita sebutkan adanya sebagian fuqaha mazhab Malikiyah yang menganggapnya itu adalah perkara yang sunnah, karena itu yang diamalkan oleh para sahabat ketika Rasul memakai cincin tersebut, maka mereka pun meniru dan membuat cincin yang semisal dengan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni terbuat dari bahan perak. Nah, kemudian masalah yang berikutnya adalah di manakah seseorang dia mengenakan cincinnya? Apakah dikenakan di tangan kanan ataukah di tangan kiri? Nah, dalam masalah ini kita lihat ada khilaf di antara para al-fuqaha. Manakah tangan yang dianjurkan bagi seseorang untuk dia kenakan di tangan tersebut cincinnya? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah serta Al-Hanabilah, mereka seluruhnya mengatakan dianjurkan bagi seseorang ketika memiliki cincin untuk dia kenakan di tangan kirinya, bukan tangan kanannya. Dikenakan di bagian tangan kiri, bukan tangan apa? Tangan kanan. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana khatimun nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi, bahwasanya cincin Rasul sallallahu alaihi wasallam di jari yang ini, beliau mengisyaratkan di salah satu jari di bagian tangan kirinya. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Sehingga disunahkan bagi seorang ataukah dianjurkan bagi seorang ketika dia ingin memakai cincin, maka dia kenakan di tangan kirinya, bukan tangan kanannya. Naam. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab beliau Al-Musannaf menukilkan athar dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnu Al-Khattab, Utsman Ibnu Affan, Al-Hasan Wal-Husain, Ibnu Umar dan yang lainnya dari kalangan para salaf. Beliau menukilkan annahum kanu yakhtatimuna fil yadil yusra, mereka seluruhnya ketika memakai cincin mereka gunakan cincinnya di tangan sebelah kirinya, bukan tangan sebelah kanannya. Sebagian menambahkan bahwasanya yang demikian perkara yang bahkan dianjurkan untuk menyelisihi kelompok Syiah Ar-Rafidhah, karena kelompok Syiah Ar-Rafidhah mereka menganjurkan agar seorang dari mazhab mereka tersebut ketika memiliki cincin untuk diletakkan di bagian tangan kanannya, dan menyelisih ahli bid'ah menurut pendapat mereka adalah perkara yang dianjurkan. Nah, pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwasanya justru tangan kanan itulah yang kita gunakan untuk mengenakan cincin. Nah, ini adalah mazhab dari Asy-Syafi'i ya. Mereka berdalil dengan riwayat hadis yang dikeluarkan pula oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah yang juga menceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengenakan cincinnya yang terbuat dari bahan perak fi yaminihi, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Beliau menceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa khatima fiddatin fi yaminihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengenakan cincin yang terbuat dari bahan perak, beliau kenakan di tangan kanannya, bukan tangan kirinya. Nah, demikian pula terdapat riwayat dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu dari riwayat Al-Imam Muhammad dengan lafaz kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtatimu fi yaminihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengenakan cincinnya menggunakan tangan kanannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menyebutkan adanya riwayat dari Abu Bakar Siddiq, Umar Ibnu Al-Khattab wa jam'u jam'in min as-sahabati wa tabi'in, dan sekelompok orang dengan jumlah yang banyak dari kalangan sahabat dan at-tabi'in, dan setelah mereka dari kalangan ahli sunnah, at-takhattumu fil yamin, diriwayatkan mereka mengenakan cincinnya menggunakan tangan kanannya. Terlihat ada dua riwayat. Satu riwayat menyebutkan tangan kiri, satu riwayat menyebutkan tangan kanan. Dan pendapat yang rajih, wallahu a'lamu bishawab, dengan adanya beberapa riwayat tersebut, dan seluruh riwayat ini adalah riwayat yang sahihah, yang sahih, menunjukkan boleh bagi seseorang untuk mengenakan cincinnya tersebut di salah satu dari kedua tangannya. Boleh di tangan kanannya, boleh di tangan kirinya. Yang demikian adalah perkara yang dibolehkan, karena dalil-dalil yang menyebutkan tentang riwayat-riwayat tersebut semuanya adalah riwayat-riwayat yang sahih, sehingga seluruhnya bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga boleh dia kenakan di tangan kirinya, boleh dia kenakan di tangan kanannya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah di jari sebelah mana, di jari sebelah mana seseorang dia dibolehkan untuk mengenakan cincinnya. Perhatikan di sini, di jari sebelah mana seorang dia dibolehkan mengenakan cincinnya. Terdapat riwayat yang menyebutkan adanya tahdid, batasan secara jelas terkait jari yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau mengenakan cincinnya di jari tersebut. Dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari Anas bin Malik, beliau mengatakan kana khatimun nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi. Sesungguhnya cincin Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah di sebelah sini. Wa asyara ilal khinsiri min yadihil yusra. Dan beliau mengisyaratkan, Anas bin Malik mengisyaratkan ke khinsirnya di tangan sebelah kirinya. Khinsir itu apa? Jari apa itu khinsir? Jari kelingking ini nak. Jari kelingking di sebelah kiri. Anas bin Malik mengatakan bahwasannya cincin yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu di sebelah sini, sambil beliau apa? Mengisyaratkan ke khinsirnya, jari kelingking sebelah kiri. Nah, ini riwayat yang sahih dari Anas bin Malik yang menyebutkan dan menjelaskan secara jelas di jari sebelah mana cincin yang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengenakan cincinnya tersebut. Nah, kemudian di sana terdapat riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aj'ala khatimi fi hadhihi wa fillati taliha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk mengenakan cincin itu di jari sebelah ini dan yang di dekatnya. Ada dua jari yang kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang beliau untuk mengenakan cincinnya di jari tersebut. Kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut wa asyara ila al-wusta wallati taliha. Beliau mengisyaratkan ke jari tengah dan yang di sampingnya. Ini jari apa berarti ini? Jari al-wusta dan ini apa? As-sababah ya. Jari telunjuk. As-sababah. Sehingga dua jari inilah yang Ali bin Abi Thalib menerangkan dilarang oleh Rasul untuk beliau mengenakannya di dua jemari tersebut. Ada riwayat Rasul mengenakan cincinnya di jari kelingkingnya. Ada riwayat yang menyebutkan dua jari saja yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di jari tengah dan di jari telunjuknya, menunjukkan kepada kita bahwasanya yang afdal adalah disunahkan bagi seseorang ketika dia mengenakan cincin tersebut untuk dia kenakan di jari kelingkingnya, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berdasarkan pendapat yang menyebutkan kalau mengenakan cincin dari bahan perak adalah perkara yang afdal, yang sunnah. Kemudian ada dua jemari yang dilarang oleh Rasul untuk seorang mengenakan cincin tersebut, yaitu jari tengah dan jari telunjuknya, menunjukkan selain dari dua jari tersebut ini dibolehkan. Selain dari dua jemari tersebut adalah sesuatu yang dibolehkan. Wallahu a'lamu bishawab. Naam. Sehingga dengan beberapa penjelasan tersebut sebagai tanbih, ya, peringatan bagi para talib yang mengenakan cincin agar perhatian dengan seputar perkara-perkara yang diterangkan oleh mereka para fuqaha terkait ia memakai cincin tersebut. Kemudian terdapat pembahasan-pembahasan yang lainnya yang disebutkan oleh mereka para fuqaha terkait seberapa kadar berat seseorang pria ia dibolehkan mengenakan cincin tersebut, timbangannya harus berapa gram. Ini pembahasan yang pula diperselisihkan oleh mereka para fuqaha. Namun yang rajih tidak ada batasan seberapa berat cincin tersebut, seluruhnya adalah perkara yang mubah, yang dibolehkan. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya adalah terkait hal yang harus diperhatikan ketika seseorang mengenakan cincin, terkhusus ketika hendak berwudu. Ketika hendak apa? Berwudu. Namanya cincin itu kan ada dua jenis. Yang pertama jenis yang apa namanya, yang terlalu apa itu namanya, terlalu kencang sehingga memiliki kekhawatiran kalau semisal seseorang ia menyiramkan air wudu di jemarinya tersebut, air wudu itu tidak sampai masuk di bagian bawahnya. Nah, kalau cincin tersebut jenisnya seperti itu, maka dianjurkan dan bahkan diwajibkan bagi seseorang ketika mengenakan cincin yang sempit, yang terlalu kecil tadi kita sebutkan, dikhawatirkan tidak sampainya air ke bagian kulit yang ada di bagian bawah cincin, untuk yang pertama dia menggerakkan cincinnya. Dia gerakan, dimajukan biar kena air, baru dikenakan. Ataukah yang kedua dia melepasnya. Ini semuanya dibolehkan. Tujuannya adalah agar supaya ketika dia berwudu, air wudu itu terkena sampai ke kulit yang ada di bagian bawah cincinnya. Terkecuali kalau misal cincin tersebut adalah cincin yang longgar, ketika seorang menyiramkan air maka akan sampai ke bagian kulit yang ada di bagian bawahnya, maka tidak perlu baginya untuk menggerakkan cincinnya. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian pembahasan dan perkara penting yang perlu untuk kita sebutkan sebagai nasihat dari Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah, ketika beliau ditanya oleh seseorang, beliau mengatakan, "Idza kunna fi 'asrin la yalbasu fihi al-khatam illa man kana maghmuran fi an-nas wa mukhalifan lil muru'ah." Apa hukumnya kita memakai cincin kalau semisal kita berada di satu masa atau di satu tempat yang di tengah-tengah masyarakat memandang orang yang mengenakan cincin adalah sesuatu yang jelek dan menyelisihi muru'ahnya? Biasa orang pakai cincin kayak banci saja. Nah, orang pakai cincin identik dengan orang-orang yang nakal. Bahkan hidungnya saja dikasih cincin, ya kan? Antum pernah lihat orang cincinnya hidungnya dipolongin kemudian kasih cincin? Hah? Nah, telinganya juga dikasih cincin. Ya, itulah. Banyak cincinnya. Nah, ini beliau ditanya tentang kondisi yang seperti ini. Apa hukumnya seseorang dia tinggal di satu tempat atau di satu masa yang anggapan masyarakatnya ketika dia mengenakan cincin tersebut ia memiliki penilaian yang buruk. Nah, ini kurang jelas ini orang ini. Nah, laki apa perempuan kok pakai cincin? Nah, beliau mengatakan fanaqulu, kita katakan idza kunna fi ahdin hakadha, kalau semisal kita tinggal di satu masa yang kondisi masyarakat yang seperti ini, fal aula adamu labsihi, maka yang seyogianya untuk kita amalkan dan itu yang utama adalah tidak mengenakan cincin tersebut. Li'annahu la yanbaghi lil insani ay ya'ruda nafsahu lil ghibah, karena enggak boleh seseorang dia jerumuskan dirinya sebagai bahan gunjingan masyarakat. Ini orang pakai cincin, ones. Dari mana dia belajar? Oh, dari santri Ibnu Mubarak ini. Nah, Samarinda. Jadi gunjingan masyarakat kurang baik. Masyarakat beranggapan mengenakan cincin adalah suatu yang tercela. Maka kalau demikian halnya, hendaklah seseorang melepas cincinnya, jangan dia kenakan. Naam. Fal insan yajibu an yahmiya nafsahu 'anil adza wal darar hatta inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyuhayyina ar-rajulu nafsahu fayatakallama bima la yumkinuhu. Hingga disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menghinakan dirinya sehingga dia berbicara sesuatu yang tidak memungkinkan baginya untuk berbicara. Nah, ini selesai penjelasan dari Syekh Ibnu Taimin alaihi rahmatullah. Sehingga ini semuanya dibawakan ke pembahasan-pembahasan yang tadi kita sebutkan. Kalau semisal seorang beranggapan itu adalah perkara yang sunnah, karena cincin yang dikenakan adalah cincin yang terbuat dari bahan perak, maka hendaklah melihat persyaratan dari mazhab Malikiyah dan apa yang beliau sebutkan dari fatwanya yang tadi kita bacakan. Kalau semisal dia mengenakan cincin terbuat dari bahan selain dari perak, dari besi, maka itu juga perkara yang harus diperhatikan. Wallahu a'lamu biswab. Selesai pembahasan seputar cincin. Wa ila, di sana masih terdapat beberapa penjelasan yang lain, diantaranya adalah bolehkah kita meniru, ya kan, mengukir cincin kita sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ukir dengan kaligrafi, ya, Bismillah, Subhanallah, Allahu Akbar, atau Muhammad Rasulullah. Ini hukumnya apa? Terjadi khilaf diantara para fuqaha, namun yang rajih wallahu a'lamu bishawab, yang demikian hendaklah ditinggalkan. Nah, hendaklah ditinggalkan. Wallahu a'lamu bishawab. Apa hukumnya pakai cincin batu akik? Nah, cincin apa? Batu akik. Ada batu akiknya, Ustaz. Nah, itu kembali kepada masalah innamal a'malu binniyat. Kalau semisal tujuan dia mengenakan cincin batu akik tersebut ada unsur-unsur yang dilarang, maka ini kan tidak dibolehkan. Kalau tidak, juga melihat apakah mengenakan cincin tersebut itu akan bisa menodai kehormatannya ataukah tidak. Kalau yang jelas-jelas menodai kehormatannya, kalau semisal batu akiknya segede bogemnya gini, ya, ya kan? Segede bogemnya. Banyak sebagian orang dia pakai cincin batu akiknya besar sekali, identik ke sesuatu yang dipandang oleh masyarakat itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu khusus. Nah, seperti para dukun, paranormal, itu cincinnya itu kan seperti itu. Kemudian pembahasan yang pula dibahas oleh mereka para ulama, apakah boleh seseorang memakai cincin lebih dari satu? Ini sini satu, sini satu, sini satu, semuanya ada enam. Nah, apa itu? Begini, ya, ada enam cincin semuanya, boleh apa tidak? Terjadi khilaf di antara para fuqaha terkait bolehnya. Cuman yang rajih adalah mencontoh dan meneladani siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cincin beliau berapa? Hah? Satu saja. Enggak sampai dua, tiga, empat, enam. Wallahu a'lamu bisawab. Ini sudah dibahas ya, apakah boleh memakai cincin batu akik dan yang semisalnya tadi kita sebutkan. Kalau di tengah-tengah sebagian masyarakat kita, mereka beranggapan pada batu-batu akik yang dikenakan dan ditempel di cincin itu memiliki sesuatu yang dipercaya akan bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Nah, kalau pakai cincin batu akik Sulaiman, dia akan punya wibawa. Nah, akan mudah rizkinya. Dia akan berkuasa sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nah, nanti cincin yang ini akan ada ininya. Ditambah lagi, pada sebagian masyarakat percaya cincin tersebut itu bisa diisi oleh khodim, ya kan? Diisi. Mau diisi apa? Nah, ajian cakrabirawa, ajian apa namanya? Lari cepat atau yang semisalnya bisa diisi. Kalau sampai terjadi yang demikian, maka tentu yang demikian termasuk dari kesyirikan dan hukumnya adalah haram. Kalau hanya sekedar perhiasan, maka kembali kepada masalah-masalah yang tadi kita sebutkan. Ya, hukum pakai cincin dari jempol tadi kita sebutkan. Jari yang dilarang oleh Rasul, beliau melarang Ali bin Abi Thalib hanya dua saja, ya kan? Menunjukkan yang lain tidak terkena kepada larangan tersebut. Namun yang afdal adalah meneladani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena disebutkan dalam riwayat adanya tahdid secara jelas dari Anas bin Malik bahwasanya Rasul mengenakannya di jarinya sebelah ini sambil beliau mengisyaratkan di tangan kirinya dan langsung ke jari kelingkingnya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ini yang bisa saya sampaikan insyaallah di pembahasan pada malam hari ini. Adapun terkait masalah hukum fikih dari hadis tersebut, kita akan baca pada kesempatan yang berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.